kami dari kalangan muwahhidin ini mampu untuk mengalahkan 1000 dari bahkan kalangan ulama mereka, ya, orang-orang musyrikin tersebut. Sekarang Syekh mengatakan, namun yang dikhawatirkan terhadap seorang muwahhid, ya, masuk bergerak dalam jam dakwah, menyebarkan dakwah, namun tidak memiliki senjata. Nah, ini menjadi iskal bagi sebagian orang. Yang pertama, sebelumnya Al-Mu'alif mengatakan ami saja, seorang ami, seorang awam dari kalangan muwahhidin ini mampu mengalahkan 1000 orang ulama dari kalangan orang-orang musyrikin, nah, penyembah-penyembah kuburan dan yang lainnya. Nah, ini kalau sekarang yang dikhawatirkan muwahhid yang enggak memiliki senjata, yaitu tidak belajar, tidak tafaqquh, tidak mau memperdalam ilmu agama dan yang lainnya. Nah, makanya sampai disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya ini, beliau mengatakan waqad istashkala ba'dul ikhwan hadhihi al-ibarah. Sebagian ikhwan mempermasalahkan ibarat ini. Ibarat ini menjadi iskal bagi mereka. Nah, wahya qaul syekh, yaitu ucapan syekh al-mu'allif wal ami min al-muwahhidin yaghlibu alfa min ulama ya'ulai al-musyrikin. Orang awam, seorang awam dari kalangan muwahhidin bisa mengalahkan 1000 orang dari kalangan ulama mereka. Ini ucapan Syekh dengan ucapan Syekh yang berikutnya, yaitu hanyalah yang dikhawatirkan terhadap seorang muwahhid yang berkecimpung dalam dakwah terjun, namun tidak memiliki senjata, yaitu tidak berilmu, tidak tafaqquh. Nah, maka dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, wal jawab an hadzal iskal, jawaban dari iskal ini adalah أن الشيخ رحمه الله يقصد أن العامي عنده فطرة سليمة يستنكر بها الباطل. Seorang عامي, seorang yang awam, itu memiliki fitrah yang salimah, yang dengan itu dia mengingkari kebatilan. Dengan fitrahnya yang masih bagus, dia mengingkari kebatilan tersebut. Sebagaimana kisah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya. Begitu mudahnya Badu ini mengatakan, ini ada orang di kuburan meminta-minta, meminta rezeki, minta yang lainnya. Dijawab dengan fitrahnya. Nah ini yang di kuburan ini, kok kamu minta rezeki, yang dia di kuburan aja diberi rezeki. Nah, dia diberi bukan memberi. Namun kata Syekh Shalih Fauzan, dengan fitrah yang salimah ini dia mengingkari kebatilan ini. Ya, kenapa? Ya, namanya fitrah salimah. Kullu mauladin yuladu ala fitrah. Al-haq, al-islam, itu setiap yang anak yang dilahirkan itu dia dilahirkan di atas apa? Fitrah. Apa itu fitrah? Dalam riwayat yang disebutkan Islam, yaitu al-haq. Nah, ini sudah namanya al-haq, mau gimana-gimana, kebatilan yang masih saja nanti ujungnya kalah dengan al-haq. Makanya, kata Syekh Shalih Fauzan, ada pun amma ulama iddulal, fafitaruhum fasijah. Ada pun ulama-ulama sesat, fitrahnya sudah rusak. Wahujajuhum wahiyah. Hujah-hujahnya wahiyah. Sifatnya enggak kokoh. Nah, فالعامي يغلبهم بالفطرة نعم بالفطرة السليمة من حيث الجملة. Nah, ini penting ya, kita ketahui. Seorang ami, orang awam dari kalangan muwahhidin dengan fitrahnya yang masih bagus ini mampu mengalahkan mereka biljumlah, ya, secara mujmal. Adapun kalau sudah tafasilnya, inilah. Ya. Nah, syubhat-syubhatnya, ya, yang dilontarkan oleh orang-orang mereka, para penyembah-penyembah berhala, penyembah kuburan, penyembah wali yang lainnya. Secara tafasil, ini tidak. Ini yang membutuhkan ilmu. Nah, sehingga tidak ada pertentangan. Ya. Nah, ketika Syekh menyebutkan wal'ami minal muwahidin yaglib alfan, seorang awam yang dari kalangan muwahidin bisa mengalahkan, ini bukan berarti Syekhnya gampang. Nah, mengalahkan mereka itu gampang. Enggak usah khawatir, bukan seperti ini maksud Syekh. Nah, tapi Syekh ingin menunjukkan bahwa kebatilan, sehebat apapun kebatilan, itu dari namanya batil, batil. Nah, yang namanya kebatilan bukan al-haq. Pasti mau enggak mau al-haq akan di atas. Akan mampu mengalahkan kebatilan. Itu maksud Syekh. Nah, bukan dari kemudian Syekh menggambar-gambar, karena bukunya setelahnya tadi. Nah, Syekh menyebutkan itu, namun kata Syekh yang dikhawatirkan ini orang muwahid tapi enggak masuk berkecimpung dalam dakwah, enggak punya senjata. Nah, enggak mau tafakkur. Tidak ada hiras untuk menuntut ilmu. Tidak ada semangat. Ilmu ala kadarnya. Sekedarnya. Nah, yang penting taklim. Ada sedikit rintangan, ada sedikit halangan yang sebetulnya mampu untuk dilawan. Enggak berangkat. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh al-mu'allif rahimahullah. Enggak ada senjata. Mau senjata sementara syubhatnya luar biasa. Syubhat yang dilontarkan oleh ahli batin itu betul-betul menyambar-nyambar hati. Kalau bukan karena Allah, kemudian penjelasan dari para ulama kita, misalnya kita sudah larut ke dalam kebatilan mereka. Bagaimana kelas kita? Sekelas para ulama, ya, siapa mereka? Ternyata bisa masuk ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang enggak gampang. Nah, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Suyuti dan yang lainnya. Siapa mereka? Jibal. Siapa yang tidak mengetahui karya-karyanya Ibnu Hajar, Nawawi dan yang lainnya? Namun masuk. Kenapa syubhat luar biasa? Dalam permasalahan terkhusus asma wa sifat banyak tergelincir. Nah, makanya hati-hati ketika Anda membaca kitab-kitab kalangan mereka terkhusus, ya, yang terkait dengan asma wa sifat. Nah, ini jangan kemudian langsung. Alhamdulillah, seperti Fathul Bari sudah ada taklik, sudah ada penjelasan kekeliruan Ibnu Hajar Fathul Bari. Ini bukan berarti kita meremehkan atau merendahkan kedudukan kitab tersebut. Lah, kitab Fathul Bari kitab yang luar biasa. Nah, min ahsan syuruhat Sahihil Bukhari, termasuk syarah yang paling bagus. Namun di situ ada beberapa kekeliruan Ibnu Hajar dalam permasalahan asma wa sifat dan hal-hal yang lainnya. Nah, syahidnya di sini, ikhwan, ya, ini yang perlu kita ketahui. Mau menghadapi mereka, dakwah kepada mereka, namun enggak ada ilmu. Ya. Berhadapan dengan mereka, dapat syubhatnya, bingung menjawab apa. Sebagian datang pertanyaan, "Ustaz, apa anak? Kalau menurut antum gimana, Ustaz? Anak kemarin ketemu dengan orang ngobrol, terus dia bilang seperti ini. Loh, sudah terjadi baru tanya." Nah, ini minta biru ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Qala wa qad mannallahu ta'ala 'alaina bi kitabihi allazi ja'alahu tibyanan li kulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahi telah memberikan karunia yang besar kepada kita semuanya dengan Al-Quran. Yang Allah jadikan Al-Quran itu tibyan, penjelas, likulli syai, untuk segala sesuatunya. Dan semua. Itu ada penjelasan dalam Al-Quran. Tinggal masing-masing dari kita saja yang mau semakin gencar dan bersemangat mempelajari Al-Quran atau tidak. Ya, pada hakikatnya Al-Quran itu lengkap. Nah, tidak seperti yang disebutkan SAS. Tahu SAS itu? Siapa? Said Agil? Sangit. Katanya sholat dalam Al-Quran, mana dia jelaskan? Itu tadi, hakikat sebenarnya. Ya, Al-Quran itu kitab suci yang luar biasa, yang nilai bahasa Arabnya tinggi. Ya, ngomong sedikit mencakup banyak hal. Seperti rinciannya mungkin tidak ada dalam Al-Quran, tapi kemudian di situ tidak ada dalam Al-Quran. Nah, adapun rinciannya, mungkin banyak hal rinciannya datang dalam Sunnah. Tapi untuk kemudian di Al-Quran tidak ada, nah ini keliru. Ya. Makanya kata Syekh, alhamdulillah Allah telah memberikan banyak karunia kepada kita dengan Al-Quran yang menjadikan tibyan likulli syai'in. Penjelas untuk segala sesuatu. Wahudan sebagai huda, rahmah, bushra, kabar gembira bagi kaum muslimin. Fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil Qur'an ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Coba memperhatikan kata syekh, tidaklah datang seorang sahibu batil, ya, dengan sebuah hujah menurut mereka, kecuali dalam Al-Quran itu ada yang membatalkan, yang membantah hujah tersebut, menjelaskan tentang kebatilannya dalam Al-Quran. Makanya kalau kita perhatikan Al-Quran, untuk melihat tafsirnya Al-Quran ini bermacam-macam, para ulama mengupasnya. Ada yang mengupas dari sisi diringkas As-Sa'di, ada yang mengupas dari sisi Al-Quran ini dikupas, dibahas dengan ayat yang lainnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Syinkiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Ayat ini pada hakikatnya ada dalam ayat yang lain jelasannya. Nah, ada yang mengupas Al-Quran dari sisi bahasa. Ada yang mengkupas Al-Quran, tafsirnya dipenuhi dengan tafsir dari hadis, dari sunnah. Dia menyebutkan firman Allah SWT, wa qawluhu ta'ala. Wa tafsiru hadhil ayat. Lahu aqwal. Yang pertama, ini dilakukan oleh Imam At-Tabari. Ya. Antum kalau lihat tafsir At-Tabari isinya, Al-Quran ayat hadis menyebutkan beberapa akwal. Pendapat pertama, qala haddatsana fulan an fulan an fulan sampai Rasulullah. Qala haddatsana fulan an sampai Rasulullah. Pendapat pertama disebutkan hadisnya. Nah, terlepas itu ada hadis-hadis yang lain atau tidak. Pendapat kedua, qala haddatsana fulan an fulan an sahabat atau dari Rasulullah. Semuanya kemudian diringkas oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu pendekatannya ringkasan dari tafsir At-Tabari. Ya. Nah, jaraknya jauh antara Ibnu Katsir dengan At-Tabari. Nah, bahwa Ibnu Katsir seorang ulama yang jeli menangkap faedah yang luar biasa dari At-Tabari, tapi melihat kondisi umat akhirnya diringkas. Persis sama dengan kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah ini juga ringkasan dari kitab sirahnya At-Tabari, Tarikhul Islam, kalau enggak salah seperti itu judulnya. Diringkas sama Al-Imam Ibnu Katsir. Nih, tafsir. Bahkan ada juga ditinjau dari sisi bukan sekedar bahasa, syair. Nah, sehingga kalau kita sebetulnya mau mempelajari Al-Quran, itu luar biasa. Kandungannya sangat luar. Sampai sekarang gak akan berhenti faedah yang ada dalam Al-Quran. Nah, sudah seperti yang disebutkan oleh Imam atau Al-Ghazali. Nah, ya sebelum bertobatnya, menyebutkan bahwa musik ini lebih masuk dalam hati daripada Al-Quran. Karena musik ini bermacam-macam, Al-Quran itu saja menjemukan dan dosa. Dibantah oleh para ulama bisa-bisa. Nah, Al-Quran ini kalamullah. Keajaibannya tidak akan pernah selesai dan berhenti. Dan kita bisa rasakan. Nah, Al-Quran ini mau kita baca berapa? Semua hidup kita berapa? Berulang kali dibaca. Ya kalau pas ayat hati kita lagi khusyuk, ya gak bisa, gak kuasa ini hati ini. Menahan air mata untuk tidak berderai. Padahal sudah berulang. Nah, seperti ini. Bukan seperti itu? Alaysa kadzalik? Al-Quran, ukalamullah. Mau disamakan dengan ucapan manusia yang udah banyak isinya aneh-aneh dan yang lain. Nah, qala kama qala ta'ala wala ya'tunaka bimadzalin illa ji'naka bilhaq wa ahsana tafsira. Ya, kata syair di sini, tidak ada seorang ahli batil datang dengan hujah menurut dia kecuali dalam Al-Quran itu ada penjelasannya, ada bantahannya. Sebagaimana firman Allah, tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau wahai Muhammad dengan sebuah madzal, dengan entah hujah, dengan syubhat, talbis dan yang lainnya, kecuali kata Allah, kami datangkan engkau bil haq, dengan al-haq wa ahsana tafsir, dan yang lebih baik. Nah, dari hujah atau dari syubhat tersebut. Qala ba'dul mufassirin, hadhihi al-ayah 'amatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Kata al-Malik di sini, bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini umum berlaku kepada setiap hujjah yang ahlul batil datang dengan hujjah tersebut. Kecuali dalam Al-Quran pasti ada. Yang lebih luar biasa lagi, sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidaklah seorang ahlul batil berhujah dengan entah ayat atau hadis, ya, karena mereka pun memakai Al-Quran, memakai hadis. Kalau memang hadis sahih, ya, kalau dhaif ya selesai hadisnya dhaif. Namun kalau misalnya ternyata betul mereka memakai hadis sahih, berdalil dengan hadis atau dengan Al-Quran, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fi nafsil ayah awil hadith fi ruddun alaih. Ada sebetulnya bantahan. Dalam ayat yang dia bawa itu dari ayat tersebut bisa dibantah. Dibalik kepada mereka. Karena ini memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya tinggal permasalahannya ya kita. Nah, kita ini paham apa tidak? Nah, kita ini tingkatan memahami ayat atau Al-Quran atau hadis tersebut, ya sudah tinggal kadang kita mungkin nggak paham ini batasnya gimana ya, kok bisa dalam ayat ini, gimana cara menafsirkan. Sementara Syekhul Islam bisa mengatakan seperti itu, kalau Syekhul Islam kan bisa salah bisa benar, kita lihat mana dari sisi mana. Lah, jangan sebelum ngomong Syekhul Islam bisa salah bisa benar, ya betul memang Syekhul Islam bisa salah bisa benar. Tapi beliau ngomong seperti itu enggak terus sembarangan ngomong tanpa ada dasar. Kalau kita katakan Syekhul Islam bisa salah bisa benar, ini betul. Tapi kita jauh lebih bisa salah. Benarnya lebih sedikit. Ini apa kita? Nah. Barakallahu'alaikum. Maka ini yang perlu kita ketahui. Makanya kata Syekh Saleh Fauzan, apa yang disebutkan oleh al-Mu'allif ini, ini adalah sebuah kaidah yang ma'rufah. Kaidah yang sangat dikenal penting, bahwa li'anna Allah jalla wa 'ala yaqul 'al Qur'an bibyanan likulli syai'in wa yaqul wa la ya'tunaka bimatharin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Fala yujad syubhatun fid dunya aw batilun fid dunya yudli bihi kafir aw mulhid illa wa fil Qur'an ma yurdu 'alaihi. Luar biasa kata Syekh Saleh Fauzan, kaidah ini sudah kaidah yang ma'ruf, ya. Karena sungguhnya yaitu bahwa tidaklah seorang ahli bid'ah mendatangkan sebuah hujjah, ya, pasti di situ di dalam Al-Quran ada bantahnya. Kata Syekh, kenapa? Ya karena ayatnya sudah jelas. Tadi itu Allah sebutkan tibyanan likulli syai'in. Nakirah, ha? Isyak, isbat, tufid, ish, mutlak. Tufid itulah. Nah, sudah secara mutlak berlaku secara mutlak. Nah, dalam Al-Quran ada penjelasnya. Ditidian, penjelas untuk segala sesuatu. Nah, juga firman Allah yang tadi barusan disebutkan oleh Syekh, tidaklah mereka mendatangi engkau yang Muhammad dengan sebuah syubhat atau hujjah yang lainnya, kecuali Allah akan datangkan kepada engkau. Ini Allah, ini karena agama Islam Allah yang memperkuatnya. Nah, kalau sudah kalau Allah yang apa sudah semua, kalau sudah Allah yang bergerak. Nah, maka kata Syekh Saleh Fauzan, fala yujad syubhat fid dunya. Aubatilun fid dunya, tidak ada sebuah syubhat pun di dunia atau sebuah kebatilan di dunia ini yang dengan itu seorang kafir berpegang atau seorang mulhid berpegang, kecuali dalam Al-Qur'an ada yang membantah kebatilan tersebut. Lakin kata Syekh, la yatabayyanu hadza illa bima'rifatil Qur'an wa tafaqquhi fihi wa dirasatihi haqqa dirasah. Hatta yu'rafa ma fihi minal kunuz wa ma fihi minas silah wa ma fihi minas dakhirah allati nuqaimu biha a'da'ana fanukbiru ala kitabillah hifzan wa tafahuman wa tilawatan wa tadabburan wa amalan hatta nakuna musallihin bihadas silah. Amma mujarrad wujudil Qur'an indana min ghairi an na'taniya bihi wa nadrusahu fala yakfi. Nah, kata Syekh di sini, ya, ada dalam Al-Qur'an bantahnya, namun hal ini yang memang enggak tampak kecuali dengan mempelajari Al-Qur'an. Tafaqquh. Kalau sudah dibilang Al-Qur'an, ya otomatis hadis. Ya, kalau dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an memberitahu kita untuk apa? Hadis. Wa ma ataakumur rasul fakhudzuh. Apa-apa yang dari rasul ambil. Perintah untuk kita mempelajari sunnah. Nah, ya. Dirasah. Belajar Al-Qur'an haqqat dirasah dengan sebenar-benarnya dirasah. Sampai diketahui apa-apa yang ada pada Al-Qur'an dari kunuz. Harta kunuz apa? Harta karun apa itu misalnya kalau harta berharga ditemukan itu apa itu? Kunuz, ya. Ini sudah pernah membicaranya perhiasan, ya, secara maknawi. Juga agar diketahui di situ silah senjata dalam Al-Qur'an untuk kita menghadapi syubhat. Nah, zakhirah simpan yang luar biasa. Yang dengan itu kita memerangi menghadapi musuh-musuh kita. Manubbila ala kita bila kita menghadap serius dengan Al-Qur'an. Hifdzan, dihafalkan, tafahuman, diusahakan untuk memahami Al-Qur'an, tilawatan, membaca. Perhatikan ya kawan, betapa pentingnya permasalahan Al-Qur'an. Anda berharap tidak ada yang bermudah-mudahan dalam perkara Al-Qur'an. Dimulai dengan apa? Tilawah. Nah, apa kita ahlu sunnah? Salafi. Dalam permasalahan yang dasar seperti ini kita enggak serius. Usaha kalau enggak dihimbau enggak ada usaha. Sudah dihimbau, dibuka, datang pertama, setelah itu berguguran. Hak ada usaha. Seperti ini. Nah. Ahli sunnah salafiyun itu berusaha mencontoh para sahabat. Ini harusnya. Nah, lihat tuh para sahabat. Kalau kita enggak dituntut untuk bisa persis dengan mereka, mungkin kalau kita berusaha atau dituntut diwajibkan persis dengan mereka, kita na'udzubillah bisa menjadi seorang murtad. satu hadis perjalanan 1000 hari, 1 bulan berjalan, satu hadis. Ini salah. Nah, dalam belajar kelaparan, nah, sampai berguling-guling, sampai dikira orang gila, Abu Hurairah. Nah, alhamdulillah, Allah dengan rahmatnya Allah ciptakan kita di zaman ini, bukan di zaman para sahabat. Ya, emang para sahabat sudah dipilih. Allah sudah melihat ini yang berhak untuk mendampingi Rasulullah mereka. Allah dengan rahmatnya Allah ciptakan kita di zaman sekarang. Di zaman mereka, walaiyadzubillah, belum tentu kita menjadi seorang muslim. Betapa beratnya. Namun kita dituntut untuk berusaha meniru mereka. Nah, Umar bin Khattab, seorang, siapa beliau? Dan para sahabat yang lainnya. Sudah ditazkiyah dalam sekian banyak Al-Quran, bahkan dari hadis sudah jelas sebut nama. Umar bin Jannah, Umar bin Jannah. Sudah jelas. Nah, butuh dunia, butuh kerja. Nah, tapi ya, sehari kerja, sehari belajar. Sehari kerja, sehari belajar. Pas kerja, ya, itu pas dia hadir, tanya apa pelajaran kemarin. Ini loh salah. Ini loh yang kita dituntut untuk berusaha mengikutinya. Nah, barakallahu fikum ya. Kemudian juga tadabburan, mentadabur, dan juga akhirnya beramal. Sampai akhirnya kata saya, kita ini menjadi orang-orang yang bersenjata dengan senjata ini, yaitu dengan hujjah melawan ahlul batin. Adapun kata saya, sekedar ada Al-Quran di sisi kita, tanpa kita perhatian, tanpa kita belajar, enggak cukup. Kata saya, ahlul kitab, belu, wakafaru, ahlul kitab itu sesat, kafir, padahal wa indahum at-taurah wal injil. Nah, ya, mereka punya kita, ada Taurat, ada Injil, namun sesat, kafir. Enggak cukup sekedar ada Al-Quran saja. Lais lamma taraku ta'allumaha wal 'amal bihima. Ketika mereka meninggalkan belajar dalam Alkitab dan tidak mau beramal, ya sudah. Barakallahu fiikum ikhwan, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Untuk kemudian, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita insya Allah mulai masuk kepada siapa yang membawakan syubhat-syubhatnya mereka. Nah, jawab secara mujmal dan mufassal, secara mujmal dan nanti rinci. Kulu harisin ya ikhwan, jadikan kita ini bersemangat. Sudah tidak, jangan orientasinya itu jangan terlalu ke dunia. Dunia itu sekedarnya saja. Nah, kita ini ahlu sunnah beriman, jangan akal yang menjadi tolak. Mau berbuat sesuatu, aduh gimana ntar, gimana? Anak-anak bingung, harus dikasih pelajaran tentang kemampuan apa, skill dan yang lainnya. Nanti gimana lah kita? Ini syaitan ya. Berusaha. Nah, untuk kedepannya dibikin. Kalau kita enggak. Nah, kita enggak mengingkari bahwa dunia ini perlu. Tapi ya perlu sekadar. Jauh lebih butuh nilai. Akidah. Nah, din. Fikih. Nah, dengan sebab ini itu mereka jaya. Nah, dunia wal akhirah. Nah, kalau kita mentalitasnya bukan bermentalitas seperti mereka. Karena mengikuti salaf itu dituntut semuanya. Bukan hanya berjenggot, bukan hanya bercadar, bukan hanya pakai jubah, bukan hanya sekedar datang taklim tanpa mau murojaah, tanpa mau ada mengulang, tanpa mau pengamalan. Nah, ya, tapi itu hari semangat. Ya. Kalau kita ini sudah orientasinya akhirat, dunia datang kepada kita. Dunia yang datang kepada kita. Dalam keadaan dunia ini, rendah. Nah, jadi kalau mau sukses dunia akhirat, takwa dalam segala hal. Man kana fil akhirah hammahu jama'a Allahu lahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghima. Ya, kalau sudah orang itu orientasinya akhirat, ya memang bukan berarti orientasi akhirat itu kita akhirnya wes enggak usaha-usaha, enggak usah kerja, enggak, jangan seperti jamaah kompor. Anak istri ditinggal lah. Mencari nafkah bagian dari din agama mengajarkan kita mencari nafkah. Tapi kita di sebatas yang dibutuhkan. Wah, akhirat terus. Ini camkan ya, Ikhwan, kalau kita sudah mentalitas kita seperti itu, akhirat orientasinya agama-agama. Luar biasa. Sudahlah, Allah enggak akan ya, karena Allah itu al-haq, maha benar. Pasti sudah janji Allah itu. Nah, kalau ana ahlul qur'an wattaqau, ha? La fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Kembali. Minas samai wal ard. Nah. Jelas sudah. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, ini loh. Coba, bukan sekedar dikatakan kalau ayat tentang bertakwa itu iman surga, selamat di akhirat itu sudah banyak. Tapi ini juga kalau seandainya beriman, bertakwa, apa hasilnya imbalannya? Dunia. Dibuka dunia. La fatahna 'alaihim barakat minas samai wal ard. Dibuka barakah. Pintu-pintu barakah dari langit dan bumi. Sudah, jangan orientasi dunia. Pegang. Ikhlaskan niat. Buktinya. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Baik. Kalau memang ada yang tanyakan. Atau ada? Nah, fadal Abu. Sudah. Artinya hal-hal seperti ini kembali kepada kebiasaan setempat. Nah, ya. Mudah sama. Kalau memang di situ kebiasaannya sudah di kantin ngambil, akad jual beli itu kan enggak harus tangan dengan tangan, mobil tuh. Nah, aku terima. Enggak, kemarin habis. Belum ada kerja, ini masih ada sebagian orang. Jual beli harus gini, udah ya Pak. Kita Abu Faras ya, mana Abu Faras, ada Abu Faras? Karena habis beli kambing, ya? Gak ada Abu Faras. Oh, dijaga. Nah, beli kambing, bersalaman. Lah, al-muhim, kalau secara lisan akad itu terjadi, ya, juga secara apa? Urf, kebiasaan. Ya, itu juga mengikat, sehingga tinggal dilihat saja. Kalau kebiasaannya, ya, apalagi kantin yang artinya entah di mana pabrik misalnya atau di warung, itu yang kebiasaannya mana ada orang ini bu ambil makanannya kan, ya sudah ambil dulu tempe atau apa, misalnya di warung angkringan itu ya kan banyak pilihan, ini ada masalah, tergantung kebiasaan setempat ini seperti itu. Nah, al-ada al-muhakkamah, ini lima apa namanya, lima dalam usul fikih ini dasar yang kaidah fikih yang paling utama, ya, termasuk diantaranya al-adah al-muhakkamah, adat kebiasaan yang dijadikan rujukan. Nah, sehingga kalau adat dan kebiasaan tersebut tidak ada unsur pelanggaran syar'i dan dalam Al-Quran atau hadis nas atau rincian perkara tersebut disebutkan, maka kembalinya ke adat. Jadi banyak seperti cara berpakaian, termasuk jarak safar, ya, termasuk ini masalah jual beli seperti ini. Tinggal lihat saja ada setempat bagaimana. seperti itu. Barakallah. Nafas dalam dulu. Sebentar jalan. Misal ada teman mana ke anak, pertama ada parfum atau cinta enggak, gitu kan? Si anak dari jualan parfum, anak dari jualan buah. Dan nanti acaranya, anak hari ini jual lain, kemudian dapat katakan harga sekitar lima itu 100.000 misal. Kemudian anak ambil untung dibalik keluar tersebut. Anak bayar, tunggu, kemudian ke yang mana tadi itu barangnya 150.000. Yang pertama, bedakan antara riba dengan al-muharramat bil buyut. Tidak semua perkara yang riba itu bagian dari muharramat bil buyut. Riba itu bagian dari perkara-perkara yang haram bil buyut. Adapun perkara-perkara yang lainnya banyak, bukan hanya riba. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, anak mau tanya kamu. Misalnya orang tersebut setelah itu membayar ke penjual tadi 100.000 atau sudah bayar, antum datang ke orang tersebut, barangnya, ya kan? Antum jual 150 kan? Katanya, afwan ah, nggak jadi. Gimana? Ya, nggak apa-apa. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bukan riba, bukan nggak ada masalah. Seperti itu. Kita ada peluang. Ya memang gitu jalan. Kalau enggak ngambil untung ada peluang, bukan jual beli namanya. Infak sedekah. Nah, makanya kan sebagian orang musyrik makanya gimana ayat tentang riba itu? Haramallahu riba wa halallahu bai wa harrama riba. Ya, karena hadis bin Syubhat apa bedanya riba dengan jual beli? Sama-sama beresiko katanya. Orang jual beli juga ada resiko, ada untung-untungan, karena mereka seperti itu. Ya kan? Bisa rugi, bisa enggak. Sebenarnya ya beda lah, banyak konsekuensi hal-hal yang membedakan. Ya itu jual beli cari untung. Seperti itu. Nah, baik. Baik, kita cukupkan dari sini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.